datangkah sebutir hariku ditelan kebisuan waktu. Tanpa ragu dan malu, malu lilin-lilin pun meniupkan sisa usiaku. Lepas tanya di hatiku, saat kau harus pergi dari hidupku, haruskah daku tenggelam dalam sepi, dalam kecewa, dalam gulana, dalam perih yang panjang. Kusadari hari-hari kan terus berlalu tanpa pernah kan menunggu, walau apa yang terjadi. Kusadari detik-detik kan terus berlari. Kusadari hidup ini masih ada dan masih ku miliki asa. Ku lepas tanya di hatiku, saat kau harus pergi dari hidupku, haruskah daku tenggelam dalam sepi, dalam kecewa, dalam nestapa, dalam gulana, dalam perih yang panjang. Kusadari hari-hari kan terus berlalu tanpa pernah kan menunggu, walau apa yang terjadi. Kusadari detik-detik kan terus berlari. Kusadari hidup ini masih ada